Naam, fadhal Pakde dibuka majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Faqala syarih rahimahullahu taala fatulakhas annal 'amata fatulakhasu annal 'amata wa hum man laysu ulama'a wa 'alaihim minal bara'ati asluha wa wal bughdu wa amma furu'uha fa innama hiya bihasabi darajatil ilmi al bughdu la budda an yubghida fa illam yubghid asyirka fa innahu laysa bimuslimin idza kana yuhibbul islama wa ahlaha wa ahlahu wa yuhibbut tauhida wa ahlahu walakin la yubghidu asyirka wa ahlahu fa innahu laysa bimuslimin lakin qad yubghidu asyirka wa ahla syirki bi'tibaril asli lakinnahu yuhibbu ba'dal musyrikina ligharadin min aghradid dunya fahada laysa bimusyrikin wa innama naqisun islamuhu islamahu kama sabaqa fi taqsimil muwalati ila muwalatin wa tawallin wal maqsudu min hada anna mas'alatal bara'ati hadhihi minasy syirki wa ahlihi aslul bara'ati al bughdu yattabi'uha asya'u al mu'adatu wat takfiru wal muqatalatu wa kulluha tabi'a lil ilmi tabaun kul wa kulluha tabaun lil ilmi wa yatanawwu'un dalika bihasabin nasi wa ashalu ma yakunu fil muwahhidina inda 'amatil muwahhidina mu'adatul musyrikina walau lam yakun 'indahum min al hujjati aw min bayani takfirihim wa min iqamati dalaili 'ala mashru'iyyati muqatalati ahli syirki fa innahu qa'imun fi qalbihi bughduhum wa mu'adatuhum wa hada bihi yahsulul islamu idan ta'riful islami syamila thalathata asya'a awalan syamala thalathata asya'a idan ta'riful islami syamala thalathata asya'a awalan al-istislamu lillahi bitawhidi thaniyan al-inqiyadu lillahi bitta'ati thalithan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ikhwah, kita lanjut masih dari mengenai bara'ah minasyirki wa ahlihi, bahwa asal dari bara'ah adalah al-bughdu. Nanti cabangnya baru muqatalah, mu'adah, at-takfir. Taib. Fatulakhasu annal 'amata wa hum man laysu ulama'a 'alaihim minal bara'ati. Maka bisa disimpulkan bahwa orang awam yang mereka bukan ulama, kewajiban bagi mereka terhadap orang musyrik bara'. Ya, bara'. Nah, wa asluha huwal bughdu. Hukum asal dari bara' ketika melihat seorang melakukan kesyirikan, dia mesti benci. Wa amma furu'uha, adapun furu'nya takfir dan apa lagi? Ya. Mu'adah, muqatalah, fa innama hiya bihasabi darajatil ilmi. Ini sesuai dengan tingkatan ilmunya. Syekh bin Bas di Subulu Salam dan juga di yang dikumpulkan di Aqwal Syekh bin Bas fil mas'alati udzur bil jahl, itu beliau menerangkan orang awam enggak boleh ngafirin. Perhatikan. Namun ketika orang awam itu tahu bahwa yang dilakukan oleh si musyrik tadi membatalkan keislaman, maka orang awam mengkafirkan. Sampai Syekh bin Bas mengatakan, "Malmani, memangnya apa yang mencegah? Kalau dikatakan enggak punya ilmu, si awam itu tahu. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka itu syirik akbar." Awam itu tahu. Dia tahu sesuai dengan ilmu dia. Dia dikatakan awam, kan dia bukan mustahid, bukan ulama, ya awam dia. Saya, antum, makanya ulama. Tapi kita tahu enggak menyembelih untuk selain Allah musyrik enggak? Pelakunya syirik enggak? Perbuatannya syirik, pelakunya musyrik enggak? Tahu. Tahu enggak? Sekedar itu aja ya tahu. Paham enggak sini? Ya. Kita ngerti enggak kita? Ini kita bukan ulama. Kita bukan ulama. Ada orang yang mencela Islam. Kita ngerti enggak ilmunya bahwa itu kufur? Mengolok-olok Islam, kita ngerti gak ilmunya itu kufur, pelakunya kafir, gak dikasih udzur bil jahal. Kita tahu itu ya gak? Ijma'nya kita tahu, kita baca dari keterangan Syekh bin Baz, keterangan dari ulama. Bahkan kita ngerti juga keterangan dari para ulama sejak dahulu sampai saat ini. Syekh Suhaimi mengatakan orang yang tidak mengkafirkan pencela Islam maka bukan cuma dia murji, dia kafir. Kita tahu juga gak? Tahu, kita awam. Paham gak? Nah orang awam sesuai tingkatan pengetahuan dia. Ada yang gak nyampe, ada yang nyampe. Ketika sudah nyampe, kata Syekh bin Baz, ya kafirkan aja, emangnya apa yang mencegah? Paham gak sini? Ya. Ngerti gak? Tapi, jadi keliru itu. Kalau mengatakan takfir mesti ulama gitu. Jadi kita ini bukan ulama, ustadz dia juga bukan ulama. Yang ngomong kayak begitu, ustadz bergelar RC juga bukan ulama. Yang ngomong begitu misalkan dia belajar di mana? Dia bukan ulama juga, cuma belajar di Timur Tengah aja. Kapan dia jadi ulama? Baru gelar LC gitu, belajar di Madinah 8 tahun jadi ulama. Enak aja. Siapa yang ngangkat dia jadi ulama? Terus dia bilang gitu. Yang mengkafirkan hanya ulama. Dan dia sendiri dia gak berhak berarti. Sementara dia tahu, kita tahu, semua tahu. Baca, santri-santri tahu. Nawakidul Islam. Ngerti ya, ada orang enggak ngafirin Yahudi Nasrani, kita ngerti. Malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahabat abahum kafara, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dikafir ijma'an, ijma' lagi. Kita baca tuh kutipan-kutipannya yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di Subul Salam terkait hal ini, di Syuruhat Nawakidul Islam yang kita baca. Kita baca apa aja Syuruhat Nawakidul Islam? Antum aja deh udah baca apa. Santri zaman antum, hah? Syekh Rajihi, Syekh Shalal Fauzan, udah dua, udah cukup. Pakai syarah lagi, matan aja udah cukup. Tapi barakallahu fiik. Ada orang Arab Badui belajar ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebutin di akhir-akhir sittatu mawadi min asyirah. Arab Badui, dia dulu taunya dari mutawi'nya, dari ustadznya begini boleh, begitu boleh. Pas belajar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata kufur akbar itu. Akhirnya baru belajar sebentar dia bilang, saya bersaksi bahwa dulu saya kafir, kaum saya kafir, ustadz saya kafir. Dipuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesuai dengan pengetahuan dia. Ala darajatil ilmi. Sesuai dengan tingkatan pengetahuan dia. Paham sini ya? Jadi keliru, sesat yang mengatakan takfir mutlak ulama, mutlak ulama. Enggak boleh selain ulama. Ya. Ini keliru ini. Jadi kalau ada orang nyembah Semar, nyembah apa, enggak boleh kafirin. Nunggu fatwa ulama. Ulama siapa ditanya juga dibingung. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Oh, bukan. NT kan gelarnya RC. Oh, bukan ana orang. Ustaz NT yang senior. Bukan. Itu siapa? Enggak ada udah. Enggak ada yang kufur udah. Ya, nggak ada udah. Jadi mau penyembah Semar, penyembah apa, saudara seagama semua. La haula wala quwata illa billah. Ini mazhab sesat ini. Ya, jadi orang awam, siapapun awam kita ini selain ulama awam. Karena mustahid, karena ulama salaf membagi manusia cuma dua, awam dan mustahid. Mustahid itu dengan 4-5 tingkatan terhadap mazhab masing-masing. Ya. Ada mustahid mustaqil mutlak. Ya. Ada yang mustahid mutlak tapi bukan mustaqil, semisal Al-Muzani kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam Hanafi semisal ya ashabnya Imam Abu Hanifah, itu semisal Imam ya Abu Yusuf ya. Taib barakallahu fikum. Ada mustahid mazhab, mustahid fatwa, mustahid tarjih. Selain dari itu, awam. Tak ada. Adapun pembagian yang ketiga, mutabi, itu enggak dikenal di masa salaf. Selain mujtahid, awam, udah. Mutabi enggak dikenal di masa salaf. Itu cuma dikenalkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Di masa salaf enggak dikenal itu mutabi. Orang yang ittiba, dia bukan awam, bukan mujtahid. Enggak dikenal pembagian yang ketiga di masa salaf. Ya. Para salaf kebanyakan dari empat imam mazhab membagi manusia dua aja. Mujtahid dan am, ami, orang awam. Awam dan ulama. Ya, itu aja. Hai barakallahu fik. Al-bughdu la budda ayyub ghida. Maka kebencian harus seorang itu benci syirik dan musyrik, pelaku kesyirikan. Fa illam yubghid asyirka fa innahu laysa bi muslimin. Kalau dia udah enggak benci kesyirikan, maka dia bukan muslim. Dia melihat sesajen yang diberikan kepada jin, ya, dia enggak benci, maka dia bukan muslim. Idza kana yuhibbu al-islam wa ahlahu wa yuhibbu at-tauhid wa ahlahu, kalau dia cinta Islam, kaum muslimin, dia cinta tauhid, ahli tauhid, lakin la yubghidu syirka wa ahlahu, namun dia enggak membenci kesyirikan dan musyrikin, fa innahu laysa bi muslimin, maka dia bukan muslim. Ya, lakin qad yubghidu syirka wa ahla syirki bi'tibaril asli. Nah, lakinnahu yuhibbu ba'dul musyrikin li gharadin min aghradid dunya fa hadza laysa bi musyrikin wa innama naqisun islamahu. Namun terkadang ada orang yang benci syirik dan ahli musyrik, ya, berdasarkan tinjauan asalnya dia memang benci musyrik, namun bisa jadi juga dia mencintai sebagian musyrikin karena tujuan-tujuan dunia. Namun sebenarnya dia asalnya benci musyrik. Namun karena ada, ya, karena ada urusan dunia, ya dia senang dikit lah. Nah, ini ya. Dia cintainya itu ba'dul musyrikin, ya, bukan kesyirikannya, tapi ba'dul musyrikin. Ya, maka ini naqisun Islam, orang yang mengurangi keislaman dia. Ya, ini orang yang kurang Islamnya. Kama sabaqa fi taqsimil muwalah, sebagaimana berlalu pada pembagian muwalat, ini ada muwalah dan tawalli. Wal maksud, maka maksud di sini min hadza, dari hal ini, anna mas'alatal bara'ata hadhihi minasyirki wa ahlihi aslul bara'ati al-bughdu. Bahwa asal dari bara'ah terhadap kesyirikan dan ahli syirik adalah kebencian terhadap kesyirikan dan ahli syirik tadi. Yatba'uha asya'u. Nanti diikuti oleh beberapa hal, furu'nya yaitu mu'adah, permusuhan, takfir, mengkafirkan, wal muqatalah, dan memerangi. Kulluha taba'un lil ilmi. Semuanya ini mengikuti ilmu. Ya, kalau orang awam tahu, ya, yang mengejek Islam, membatalkan keislaman, dia tahu situ. Ya udah dia kafirkan. Ya, ada orang tahu musyrik ini boleh di muqatalah. Oh, tapi dia ngerti. Oh, ini kita ini udah punya kemampuan. Kita adalah pemimpin di sini. Nah, baru. Tapi kalau bilang, oh enggak, kita enggak ada kudrah, enggak ada kemampuan, maka ditahan di sini. Wa yatanawwa'u dzalika bihasabin nas. Ini beragam ya, pada sesuai dengan tingkatan orang-orang. Wa ashaluha wa ashalu ma yakunu fil muwahhidin inda amatil muwahhidin mu'adatul musyrikin. Walau lam yakun indahum minal hujjah au min bayani takfirihim. Ya. Nah, yang paling mudah didapati dari kalangan muwahhidin, terutama di kalangan ahli tauhid, yaitu memusuhi orang musyrik walaupun dia enggak punya hujjah atau enggak punya keterangan akan dikafirkannya mereka. Wa min iqamati dalaili ala masyru'iyyati muqatalati ahli syirki. Ya, dan juga ya, apa adanya penegakan dalil-dalil untuk disyariatkannya memerangi ahli syirik. Fa innahu qa'imun fi qalbihi bughduhum wa mu'adatuhum. Karena sudah terpatri di kalbunya kebencian dan permusuhan terhadap ahli syirik, wa hada bihi yahsulul Islam. Dengan begini aja sudah terwujud keislaman dari si ahli tauhid tadi. Idan, maka kalau begitu ta'riful Islam, maka yang definisi Islam syamala salasata asya, itu mencakup tiga hal. Yang pertama, istislamu lillahi bitauhid, berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Tsanian, yang kedua, al-inqiyadu lillahi bitaah, ya, tunduk kepada Allah, berserah di tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Taib. Tsumma qala wa huwa salasatu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Ini ada tiga tingkatan juga, Islam, iman, ihsan. Setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Naam, fadal. Tsumma qala syarihu rahimallahu taala wa huwa bihadha at-ta'rifi syamala ma'na syahadataini kama sayati. هذا الدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب قال الشيخ رحمه الله وهو ثلاث مراتب الإسلام هذه مرتبة في دين الإسلام نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون والإيمان ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون والإحسان نتيجتها أن يحكم لأهلها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام لكن لكل مرتبته الخاصة به هم درجات عند الله فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة الشهادتان مع الأركان الأربعة المعروفة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع بعد الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام الظاهر والإيمان بأركانه الستة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مع بعد الإسلام الظاهر مع بعد العمل الظاهر الذي معه يصح هذا الإيمان أيمانه هذا الإيمان الباطن. طيب حسب تنقومي والإحسان تنقوم أبي ستو أبي سودا والإحسان هو مقام مراقبة الله عز وجل. طيب الشرح وهو بهذا التعريف شمل معنى شهادتين. Maka dengan definisi ini mencakup makna dua kalimat syahadat kama sayati sebagaimana akan datang. Hadza din dinul Islam alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salasu maratibah. Agama Islam ini yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga tingkatan. Kata Syekh wa huwa salasatu maratiba, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama Islam. Hadhihi martabatun fi dinil Islam. Ini martabat, tingkatan ini dalam agama Islam. Jadi seorang dikatakan berislam cukup dia mengamalkan amalan lahiriyah, zahiriyah yang nampak dari rukun Islam. Dia cukup bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ketika dia mampu, maka dia sudah dihukumi Islam. Walaupun di kalbunya tidak ada keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk, rukun iman enggak ada. Dia hanya menjalankan rukun Islam. Maka dia dihukumi Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik yang ada di sekitar beliau di Madinah bersama beliau. Nabi tahu mereka kafir di hatinya. Mereka syahadatnya dusta. Allah yang kabarkan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wa Allahu ya'lamu innaka la rasuluh." Allah katakan, "Wallahu yashhadu innal munafiqina la kadzibun." Allah yang kabarin, munafik itu berdusta. Ya, Nabi tahu. Lahiriahnya mereka menjalankan Islam, oleh karena itu mereka tidak dihukum mati karena kekafiran mereka. Nabi tahu enggak mereka kafir? Tahu, orang Nabi kok sodorkan nama-namanya kepada sahibu sirri Rasulillah yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Nabi sodorkan nama-nama munafik ini. Munafik itu apa sih definisinya? Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ada kekufuran di kalbu. Enggak ada keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, enggak ada keimanan pada takdir, rukun iman itu enggak ada. Nah, maka seseorang yang menampakkan rukun Islam, maka dia divonis muslim. Udah, Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakah. Udah itu aja. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat. Dah, mengamalkan lahiriah. Kalau mereka melakukan, terjaga dari diriku, harta dan darah mereka. Nah. Dan hisab mereka di sisi Allah. Hisab urusan hati. Karena kita itu hanya mengurusi urusan zahir. Ya. Urusan hati sampai Nabi padahal tahu. Tapi Nabi enggak terapkan. Enggak menghukumi urusan hati. Padahal Nabi tahu, diberitahu oleh Allah mereka pendusta, mereka munafik, munafik, munafik. Nabi tahu. Tapi Nabi tidak ya, berikan had kepada mereka, had kekufuran. Kenapa? Karena mereka menambahkan keislaman. Kalau di antara mereka ada yang menambahkan kekufuran, ya selesai. Paham enggak sini ya? Baik. Jadi kita menghukumi berdasarkan zahir. Urusan hati enggak tahu. Ya, enggak tahu. Baik, barakallahu fikum. Nah, perhatikan di sini wa natijatu hadhil martabah dan hasil dari tingkatan Islam ini ayyuh kamali ahliha bi annaha bi annahum muslimun. Maka dihukumi, diponis bagi orang yang mengamalkan Islam ini, mengamalkan rukun Islam ini, bahwa dia muslim. Udah. Ya. Dan muslim itu belum tentu mukmin. Nah, mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau muhsin, pasti dia mukmin, pasti dia muslim. Dia mukmin, pasti dia muslim, belum tentu muhsin. Mukmin, muslim, belum dia belum tentu muslim apalagi muhsin. Baik. Al-iman natijatu hadhil martabati ayyuh kamali ahliha bi annaha bi annahum mu'minun. Keimanan natijah dari tingkatan ini bahwa orang yang beriman diponis dia mu'minun. Ya. Mu'minun dia. Baik. Oleh karena itu tatkala orang Arab Baduy mengucapkan dua kalimat syahadat ya, mengucapkan dua kalimat syahadat Arab Baduy. Qalu aslamna. Mereka mengatakan kami telah qalu amanna. Ya. Kami mereka mengatakan kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan wahai Nabi kalian belum beriman. Tapi katakanlah aslamna. Kami baru berislam. Lam yadkhul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke relung kalbu kalian. Ya. Wal ihsan natijatuha ayyuh kamali ahliha bi annahum muhsinun. Ihsan hasilnya diponis, dihukumi orangnya dia muhsinun, muhsin, mukmin, muslim, aljami semua min ahli dinil Islam, semua dari kalangan ahlul Islam. Lakin likullin namun masing-masing semua martabatuhu al-khassatu bih. Tingkatannya khusus untuknya. Hum darajatun indallah. Mereka memiliki berbagai derajat di sisi Allah. Wal Islam. Islam itu apa? Iqamatul a'mal adh-dhahirah. Ya, mengamalkan amal-amal zahiriyah, syahadat, dua kalimat syahadat disertai dengan rukun-rukun yang empat yang ma'ruf. Ya, dua kalimat syahadat ditambah empat rukun ma'ruf itu salat, puasa, zakat, ya haji. Iqamatus shalah, itauz zakah, wa shaumul ramadan, wa hajjul bait, ma'a ba'dil iman. Alladhi yusahhihu hadzal islam adh-dhahirah. Disertai dengan sebagian keimanan yang semakin membenarkan keislaman secara lahiriah ini. Sedangkan iman, iman dengan rukun-rukun yang enam. Iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, iman pada hari akhir, pada takdir yang baik maupun yang buruk. Disertai dengan sebagian amal Islam yang lahiriah ma'a ba'dil amali zahir. Disertai dengan amal lahiriah. Alladhi ma'ahu yasihhu, alladhi ma'ahu yasihhu hadal imanu al-batin, yang dengan amal-amal lahiriah tadi imannya semakin imanul batin akan semakin benar iman batinnya. Ihsan huwa maqamul muraqabah. Ini kedudukannya merasa diawasi lillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada footnote panjang. mengenai Islam, kata Ibn Taimiyah di Majmu Fatawa, falam adzukirul iman ma'al Islam, jal Islam huwal a'mal wa adzahir, kata Ibn Taimiyah. Tatkala disebutkan iman beserta Islam, maka Islam ini adalah amal-amal zahiriyah, lahiriyah, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Qala aidan wa ma'lumun annahu lam yarid anna hadhihi al-a'mala takunu imanan billahi biduni imanil qalbi. Dan sudah merupakan hal yang maklum, ya, bukan lam yarid, ya, annahu lam yurid, ya, anna hadhihi al-a'mal takunu imanan billah biduni imanil qalbi, ya, atau lam yarid, bahwa tidak terdapat amal-amal ini, ya, yang menjadi iman kepada Allah tanpa ada keimanan qalbu, ya, lamma qad akhbara fi ghairi maudiin annahu labudda min imanil qalbi, ya, karena Nabi mengabarkan pada banyak tempat bahwa harus ada iman qalbu. Fa ulima anna hadhihi ma imanil qalbi huwa al iman, maka diketahuilah keimanan ini dengan keimanan qalbu itulah keimanan. Tapi panjang berikutnya itu nyebut nat bawah, enggak perlu. Langsung kita masuk ke halaman 142. Taifa arkanul Islam khamsatun. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rukun Islam ada 5. Syahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahil haram. Ini jelas, ya. Wa dalilus syahadah, dalil syahadat firman Allah Taala, syahida anna syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia beserta malaikat dan para ahli ilmu yang tegak dengan kebenaran, yang tidak ada ilah kecuali Dia Al-Aziz Al-Hakim. Maknaha, makna dari la ilallah, la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. La ilaha, kalimat la ilaha nafian, karena huruf la nala nafian li jinsi. Maka isimnya isim la, itu berarti, ya, jenis, berarti dinafikan seluruh jenis isim la. Ilah berarti dinafikan semua jenis ilah yang disembah. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, dia menafikan segala yang disembah selain Allah. Illallah musbitan, menetapkan al ibadata lillah, ibadah hanya pada Allah, wahdahu la syarikalah, pada Allah semata yang tidak sekutu baginya. Fi ibadatihi, dalam peribadatan padanya. Kama annahu laisa syarikun fi mulkih, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Nah, fadal, gantian baca sini. Siapa? Abdillah, Abdillah. Baca Abdillah. Bismillah. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Qala fa arkanul islami khamsatun. ذكرها ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ووجه الاستدلال أن الله عز وجل شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك الملائكة وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين قال عز وجل قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبعد أن شهد بذلك لنفسه وأخبر بشهادة وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادتي أولياء أولي العلم له بذلك. أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك، فقال عز وجل: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. ثم قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. وكأن سائلا يسأله: ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أربع كلمات: لا ثم إله ثم إلا ثم الله. معنى لا حرف لنفي الجنس، وهي من أخوات إن، أو تعمل عمل إن، كما قال ابن مالك: عمل إن اجعل لله في نكرتي في نكرة. ويكون اسمها نكرة كما قال ويكون اسمها نكرة كما قال هنا: لا إله إله والإله فعل بمعنى مفعول، أي معبود. إله بمعنى مألوه، بمعنى مألوه أي معبود. لأن الإله إله في آل بمعنى مفعول أي معبود، إله بمعنى مألوه. Kan wazannya ilah fi'al, ilah gitu. Terus ay ma'budin li'anna al-ilahata bima'na al-ibadata ibadati wal-uluhiyata bima'na al-ubudiyyati wa asluha min alaha Alaha ya'lahu ilahatan wa uluhatan idza 'abada ma'al hubbi wal khaufi war raja'i. Idza 'abada 'abidun ma ya'buduhu khaifan rajian mahabban fa innahu yakunu qad alahahu fa innahu yakunu qad alahahu. Naam, hasbuk. Baik. Ya. Qala fa arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5, dzakaraha, kemudian beliau menyebutkannya, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala mengenai syahadat: syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, beserta malaikat yang mempersaksikan dan para ulama yang tegak dengan keadilan. Nah, wa wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini: annallaha syahida bidzalika li nafsihi. Allah mempersaksikan hal tersebut ya atas dirinya. Wa syahidalahu bidzalikal malaikatu, dan para malaikat juga mempersaksikan demikian. Wahum ummarus samai, merekalah para penghuni langit. Wa syahida lahu bidzalika aidan ulul ilmi minasaqalain, dan yang mempersaksikan juga demikianlah para ulama dari dua kalangan makhluk, jin dan manusia. Qa'iman bil qisti, yang tegak dengan kebenaran. La ilaha illahu huwal aziz al hakim, yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali dia yang aziz, yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Fa ba'da an syahida bidzalika li nafsihi, maka setelah Allah mempersaksikan akan keesaannya dalam ibadah untuk diri sendiri, wa akhbara bi syahadati malaikatihi lahu bidzalika, dan Allah mengabarkan juga persaksian malaikatnya tentang hal tersebut juga, wa bi syahadati ulul ilmi billahu bidzalika, kesaksian para ulama juga, akhbara marratan ukhra bimadmuni dzalik, Allah mengabarkan sekali lagi kandungan dari persaksiannya. Faqala azza wa jal, la ilaha illahu. Ya, setelah Allah bilang, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, wal malaika, kemudian Allah jelaskan lagi, la ilaha illahu al-aziz al-hakim. Fahada wajul istidlal min hadhil ayah. Ini sisi pendalilannya dari ayat ini. Suma qala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah wahda, ini bukan tafsir Wahabi, bukan tafsir Ibn Taimiyah, ini tafsir salaf, tafsir ulama mufassirin sejak zaman dulu, sejak zaman Imam At-Tabari, ya, sampai ulama-ulama Asy'ariyah. Jadi makna la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah itu justru makna yang muhdas. Ya, ulama-ulama Asy'ariyah aja mengatakan la ilaha illallah, apa itu maknanya? Ya, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Jadi makna tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la rabba illallah, la khaliqa illallah, itu makna yang muhdas, makna bid'ah. Ya, yang enggak, yang tidak menghantarkan kepada maksud dari la ilaha illallah. Taib. Wa ka'anna sa'ilan yas'alu, seakan-akan ada yang bertanya, "Ma makna la ilaha illallah?" Apa sih makna la ilaha illallah? La ilaha illallah arba'u kalimat, ada 4 kata. La ilaha illa Allah. Makna la harfu linafyin lil jinsi. Ya. Wa min akhwat kana. Ini pendapat yang marjuh, yang rajih, ta'malu amala inna. Yang dia beramal amal inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, amala inna ja'al lilla fin nakirah mufradatan ja'at ka au mukarrarah. Nah, jadikanlah amal inna pada la, tapi dia beramal pada nakirah. Nakirah. Nakirahnya apa? Mufradatan. Mufrad ja'at ka mukarrarah, yang datang pada Anda atau dia berulang-ulang. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian wa yakunu ismuha nakiratan, isimnya nakirah. Sebagaimana di sini la ilaha ila ilah, itu dari wazan fi'al, ilah fi'al bi makna ma'lu maf'ul, karena dia masdar dari alaha ya'lahu ilahan. Nah, kebanyakan masdar maknanya adalah isim maf'ul. Kataba yaktubu kitabatan. Ya, kitaban maknanya maktub. Kitab maknanya apa? Maktub, yang ditulis. Nah, ini kitab maknanya maktub, yang ditulis. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan maknanya apa? Makru, yang dibaca. Masdar kebanyakan maknanya adalah isim maf'ul. Nah, ilah fi'al itu maknanya adalah isim maf'ulnya, maf'ul, ma'luh. Muradifnya, sinonimnya, ma'bud. Alaha ya'lahu itu sama dengan abada ya'budu. Paham gak sini? Ya. Baik. Yang kayak gini-gini salafi mesti ngerti, ya. Jangan sampai gak ngerti. Ya. Apa makna la ilallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Coba jelasin. Nah, coba jelasin. Udah ngerti. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Nah. Ai ma'bud ilah bimakna ma'luhin, ma'luh. Ilah masdar maknanya dari isim maf'ul yang ma'luh. Ma'luh maknanya ma'bud. Sinonimnya li'annal ilahata bima'nal ibadata, karena ilahah maknanya ibadah, wal'uluhah bima'na ubudiyah, asluha dari mauzun min alaha ya'lahu ilahatan, ilahatan dan masdarnya uluhatan. Ya, baik, lihat itu qala al-fairuz abadi. Lihat, dikatakan nih di kamus lisanul Arab, alaha al-ilahata wa uluhata wa uluhiyatan, itu masdar alaha ya'lahu, masdar ilahata wal uluhata wa uluhiyatan, maknanya abada ya'budu ibadatan. minhu lafaz jalalah, diantaranya lafaz jalalah Allah. Ya, diantaranya, maka lafaz jalalah yang paling, pendapat yang paling kuat, dia mustaq, bukan jamid. Ya, merupakan derivasi ya, dari kalimat ilah, ma'bud, ma'lu, maka jadilah Allah. Ya, dia pendapat yang kuat bukan lafaz Allah, bukan jamid, tapi mustaq. Mustaq pecahan kata. Beda kalau jamid ya. Kalau jamid misalnya qahwah tuh. Enggak ada wazannya. Ya. Al-ma'u, enggak ada wazannya, jamid dia. Ya, kolam, jamid dia. Ya. Paham ke sini ya? Baik. Tapi kalau kitab mustaq apa jamid? Mustaq dia pecahan kata, kata bayat tubuh kitabatan, kitaban. Gitu. Nah, lafaz jalalah mustaq bukan jamid. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wa asluhu ilah. Ya, kafial wazannya fi'al, bimakna ma'luh. Wa ta'alluh, tanasuk, tanasuk, nusuk, ibadah. Wa ta'abbud, wa ta'lih, ta'bid. Ya, itu. Bikhtisar, ini dia secara ringkas. Wa qala Abdul Qadir Ar-Razi, ala hayalahu bil fathi fihima ya'lahu. Ya. Dengan fathah kadu pada ya mudoro'ah dan ya, dan lamnya. Ya, dan ain fi'ilnya. Fihima ilah. Ya, itu maknanya ilah ay. Abada, maknanya abada. Wa minhu qara Ibn Abbas, dari sinilah Ibn Abbas membaca wa yadaraka wa ilahatika. Ya. Ai wa ibadatika. Taib. Ini dari sanul Arab. Taib. Mana lagi tadi? Idza abada dikatakan ilah, idza abada ma'al hubbi wal khaufi war raja', apabila seorang beribadah dengan kecintaan, takut dan harap. Idza abada abidun maya'buduhu, apabila seorang yang beribadah, beribadah dia beribadah kepada apa yang dia sembah, khaifan rajian muhibban, dengan takut, harap, kecintaan. Fa innahu yakunu qad alahu, berarti dia telah beribadah kepadanya. Qala rajis, ya. Berkata rajis, lillahi darul ghaniyatil almuddah. Ya. Sajjana wastarja'na min ta'alluhi. Ya. Ini lillahi daru, kayak lillahi daru Faris, ya, Farisan gitu kan. Mana subhanallah begitu kan. Ya. Maha suci Allah. Alangkah gitu kan. Ghaniyat, ghaniyat itu jamak dari ghaniyah. Ya, wanita yang bernyanyi. Ya, dengan kecantikannya. Para penyanyi yang wanita al-muddah, muddah jamak dari mamduhah. Ya. Wanita yang bernyanyi yang cantik itu ya. Sajjana, sabbahna, mereka bertasbih. Wastarja'na, mereka beristirja, berarti apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min ta'alluhi, min ta'alluhi. Dari ta'alluh, yakni min ibadati, min ta'alluhi, dari peribadatanku. Wa ta'alluhu wa al-ibadatu. La ilaha kama qalahuna, ma'naha la ma'buda. Fussiral ilahu bima'na al-ma'budi, maka ilah ditafsirkan maknanya ma'bud. Li'anna dhalika alladhi yaqtadihi lisanul Arab, karena inilah yang ditunjukkan oleh ya, ucapan orang-orang Arab. Kadzalika huwa alladhi ja'a fil Qur'an, demikian pula yang terdapat di Quran. Qala azza wajal alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitab yang telah dimuhkamkan ayat-ayatnya, ayatnya telah muhkamat, kemudian ditafsil ya, dari sisi hakim, ladun indah ya, dari sisi hakimin khabir, Allah yang maha hakim maha khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum min nadirin wa basyir, innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Janganlah kalian beribadah kecuali pada Allah, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira pada untuk kalian. Walladzi ja'a min indillahi wa la ilaha illallah. Di jam berapa sekarang? Saya baca aja ya, biar cepat ya. Wa qala huna alla ta'budu illallah. Ya, Allah berfirman di sini, janganlah kalian beribadah kecuali pada Allah. Fat tafsirul ilahi bil ma'bud hadza muwafiqun lil Qur'an wa muwafiqun lil lughatil Arab. Mentafsirkan ilah dengan ma'bud di sini itu selaras dengan Qur'an, selaras dengan bahasa Arab. Wa bihi ta'lamu anna man fassara al ilaha bir rabbi ay bi annahu al qadiru ala al ikhtira' kama huwa tafsir ahli al kalam al madmum wal asyairah wal maturidiyah wa nahwihim fa inna hadha min abtali ma yakunu. Maka dari sini Anda ketahui bahwa siapa yang mentafsirkan ilah dengan rab, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang qadir, tidak ada yang maha mampu ala al-ikhtira' untuk menciptakan, sebagaimana ini tafsir ahlul kalam yang tercela dari kalangan asyairah, maturidiyah dan semisalnya, maka ini ada tafsir yang paling batil yang pernah ada. Ya, namun asyairah enggak semuanya ya. Nah, itu keterangan dari Ibnu Taimiyah tuh. Lihat kata Ibnu Taimiyah, laisal muradu bil ilah wa al-qadira ala al-ikhtira' kama dhannahu man dhannahu min a'immatil mutakallimin. Bukanlah maksud ilah ialah yang mampu untuk mencipta sebagaimana telah disangka oleh para pemimpin ahli kalam. Haitsu dhanna annal ilahiyata hiyal qudratu 'alal ikhtira' duna ghairihi. Wa anna man aqarra bi anna Allah wal qadiru 'alal ikhtira' duna ghairihi faqad syahida an la ilaha illallah. Nah ini kata ahli kalam. Ya, di mana mereka menyangka, mengklaim bahwasanya ilahiyah itu maknanya adalah kemampuan untuk mencipta, bukan pada selainnya. Jadi siapa yang telah mengikrarkan bahwa Allah semata yang mampu untuk mencipta, bukan selain Allah, berarti dia telah bersaksi la ilaha illallah. Ya. Berarti Abu Jahal dianggap telah bersaksi la ilaha illallah. Abu Thalib juga demikian, padahal Abu Thalib enggak mau mengucap la ilaha illallah ya. Baik. Ya. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala wal asyairah akhta'u fi salasim min usuliddin. Asyairah ini keliru di tiga prinsip agama. Wa akhta'u aidan fit tauhid. Di usuluddin keliru, mereka di tauhid juga keliru. Wa lam ya'rifu min tafsir la ilaha illallah. Mereka enggak tahu tafsir la ilallah illa anna ma'naha al-qadir 'ala al-ikhtira'. Kecuali maknanya cuman mampu untuk mencipta. Wa dalalatul la ilaha illallah 'ala hadza dalalatul iltizam. Ya. Dalalah la ilallah kepada makna la ma'muda bihaqin lun. Ini dalalah iltizam. Kan dalalah itu ada dalalah tadammun, dalalatul iltizam, ya. Ya, li'anna hadha min tauhidir rububiyah alladhi aqarra bihi al-umamu wa musyrikul Arab. Karena ini termasuk di antara tauhid rububiyah yang diakui oleh seluruh umat dan musyrikin Arab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Saya quluna lillah, qul afala tadhakkarun. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, milik siapakah langit, milik siapakah bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui? Maka mereka niscaya akan jawab, Allah. Katakanlah, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Hiya katsiratun fil Qur'an, ini banyak sekali di Al-Qur'an. Ya, yahtaju ta'ala 'alaihim bidzalik, yang Allah berhujjah membantah mereka akan hal ini, 'ala ma ankaruh min tauhidil ilahiyah. Ya, Allah berhujjah dengan rububiyah atas tauhid uluhiyah yang mereka ingkari. Alladzi huwa bi makna la ilallah, yang inilah makna la ilallah. Ya. Ya. Mutabaqatan wa tadammunan. Ya, yang ini selaras dengan maknanya dan kandungannya demikian. Mana lagi tadi? Li'annahu munaqidun lil lughatil Arab wa taruduhu lughatul Arab. Karena ya, kalau dikatakan la ilallah itu maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu bertentangan dengan bahasa Arab dan dibantah oleh bahasa Arab sendiri. Wa munaqidun lil Quran wa taruduhu al Quran wa sunnah. Ini ya, kontra dengan Quran dan dibantah oleh Quran dan Sunnah. Fa inna madatal ilah ghairu madati rabbi, karena materi kata yang ada di ilah itu bukanlah materi kata yang ada di Rabb. Ya, bukan. Tabarakallahu fikum. Lihat itu di footnote, qala Abu Sa'adat wa Rabb yutlaqu fil lughah 'alal Malik was Sayyidi wal Mudabbiri wal Murabbi wal Qayyimi wal Mun'imi. Yuqala rabbihi rabbahu yurabbi. Ai kana lahu rabban yuqalu rabbu fulan. Ya. Rabbu fulan. Waladuhu yurabbihi rabban yu. Wah, dan seterusnya itu, ya. Wal ilah wal ma'bud kama sabaqa fil istisqaq. Sedangkan ilah adalah ma'bud sebagaimana ini yang telah berlalu dalam derivasinya, pecahan katanya. Yaqulu haula ma'na la ilaha illallah. Ma'na la ilaha ay la qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Mereka mengatakan ahlul kalam la ilaha, la ilaha maknanya tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Walihada la yukaffiru man asyraka ma'allahi ilahan akhara fil ibadati. Oleh karena itu mereka tidak mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dengan beribadah pada ilah yang lain di samping Allah dalam ibadah. Yaqulun madama annahu muqirrun bitauhid rububiyah. Nah, mereka mengatakan selama mereka mengakui tauhid rububiyah wa bi annallaha huwa al-mutawahhidu fi af'alihi, dan selama Allah lah yang diesakan dalam perbuatannya, birizqihi wa ihyaihi wa imatatihi wa bi tadbiril amri wa bi tadbirihi al-amra. Ya. Bahwa Allah diesakan dalam perbuatannya, pemberian rezekinya, penghidupannya, mematikannya, dan dalam mengatur urusan, wa fi mulkihi dalam kerajaannya, wa fi ma yaf'alu dan dalam apa yang Allah lakukan, fa inna hadza mu'minun, orang itu sudah mukmin. Kalau dia melakukan kesyirikan, jangan dikafirkan. Wa hadza batilun, ini batil. Ya. Taib. Wa ba'duhum yufassirul ilaha bitafsirin akhara yarji ila makna rububiyah. Sebagian mereka mentafsirkan Allah dengan tafsir yang lain yang kembali ke makna rububiyah. Yaqul ahadu kibari aimatil asyairah wa huwa as-Sanusi fi kitabihil ma'ruf bi ummil barahin fil aqaid al-asyairah yaqul fal ilahu wal al-mustaghni amma siwah al-muftaqir ilaihi kullu ma adahu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh imam-imamnya Asy'ariyah, yaitu Sanusi, di bukunya yang ma'ruf Ummul Barahin, ya, dalam akidah Asy'ariyah beliau mengatakan ilah adalah zat yang al-mustaghni amma siwa, yang enggak butuh kepada selainnya. Ya, zat yang muftakir ilai kullu ma ada, yang seluruh selainnya membutuhkannya. Itu makna ilah kata Sanusi. Ya. Tapi cukup kali ya. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjut insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.